Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali qawaidul imla kita, 6 kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab, dan kita memasuki bab baru, 6. Bab 6, ta'u ta'nif. Barakallahu fikum. Apa ada pertanyaan sebelum masuk bab tak ta'nis dari bab yang telah lewat? 6. Barakallahu fikum. Kalau enggak ada, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Tafadhal Abu Safnat, dibaca. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, bab 6, tak ta'nits. A. Pengertian tak ta'nits berdasarkan penulisannya. Tak ta'nits yaitu tak yang menunjukkan kepada mu'anat atau jenis perempuan yang ditulis dengan dua bentuk, yaitu satu, ditulis dalam bentuk huruf ha yang diberi dua titik. Nah, sebentar. Barakallahu fikum. Di sebutan di situ tak ta'nits yaitu tak yang menunjukkan kepada mu'annas. Nah, pada pelajaran kita yang telah lalu dari kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, 6, ada juga pembahasan tentang tak ta'nits ya, yaitu ketika membahas apa? Membahas tentang isim mu'annas dan mudzakkar. Ya enggak? Disebutkan bahwasanya tanda mu'annas itu ada 3. Tanda mu'anas ada 3, yaitu alif maksuro, alif mamduda, kemudian tak ta'nits. 6, itu ya. Nah, di sini yang kita bahas hanya pada tak ta'nitsnya. 6, karena pembahasan kita bukan pada isim mu'anas atau membahas tanda-tanda mu'anas, bukan. Pembahasan kita pada terbatas pada tak ta'nits. Yang tak ta'nits ini bagian daripada tanda mu'anas. 6, barakallahu fikum. Ada berapa tanda mu'anas? Ada 3, yaitu tak ta'nits, alif maksuro, alif mamduda. 6. Karena itu disebutkan tak yang menunjukkan kepada mu'annas. 6. Barakallahu fikum. Dan lanjutan bacaan. Yang tadi disebutkan yang ditulis dalam dua bentuk, yaitu, nah lanjutan. Pertama ditulis dalam bentuk huruf ha dan diberi dua titik. Dan ini disebut dengan nama tak marbutoh, yaitu tak yang terlafazkan huruf tak ketika bacaan wasol atau sambung, dan ketika bacaan wakof tak tersebut dibaca hak. Seperti muslimatun, ni'matun, rahmatun. Dibaca wakof muslimah, ni'mah, rahmah. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Ditulis dalam bentuk huruf H yang diberi dua titik. Ada titik ya, 6. Dan ini disebut dengan nama tak marbuto, yaitu apa? Tak yang terlafatkan tak ketika bacaan wasol dan ketika bacaan waqaf, 6. Dan ketika di waqaf bacaannya dibaca dengan H. 6. Seperti di situ muslimatun, nikmatun, dan rahmatun. Kalau kita baca wasol, kita baca wasol ya. Kita baca muslimatun, nikmatur, rahmah. Rahmah, rahmah yang kita wakaf karena akhir kata. Muslimatun, nikmatur, rahmah. gitu kan. Nah, nikmatun kita baca nikmatur kalau di idgham. Muslimatun nikmatur rahmah. Nah, waqaf. Nah, kalau kita waqaf semua kita baca muslimah, nikmah, rahmah. Nah, syaitnya apa? Taknya berubah menjadi ha ketika dibaca waqaf. Nah, ketika dibaca sambung taknya dibaca tak. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. Dua, ditulis dalam bentuk tak terbuka dan ini disebut dengan nama tak maftuhah. Taun maftuhatun. Huruf tak yang terlafazkan tak ketika wasol maupun waqaf. Seperti qamat muslimatun. Jika dibaca waqaf, qamat muslimat. Catatan. Yang kedua dalam bentuk tak terbuka yang bentuknya seperti perahu ada titik dua atasnya. Ini disebut dengan tak maftuha. Maftuha artinya terbuka. Yaitu huruf tak yang terlafadzkan tak ketika wasol maupun waqaf. Qamat muslimat. Qamat muslimat. Nah, atau kita buat contoh yang taknya tak berharokat ya, seperti qolatil muslimatu. Kalau dikasih al, kita baca apa? Qomatil muslimatu. Nah, itu kita baca sambung. Qomatil muslimatu fil masajidi, misalnya. Para wanita muslimah berdiri di masjid-masjid. Kalau kita baca waqaf, qomatil muslimatu, qomatil muslimat. Nah, syaitnya tak dibaca tidak berubah menjadi ha. Tak terbaca tak tidak berubah menjadi ha. Baik dalam bacaan berhenti yaitu waqaf ataupun dalam bacaan sambung yaitu wasal. Nah, dilanjutkan. Catatan. Catatan. Sebagian ulama, terutama ulama zaman dulu, memberi nama tak marbutoh dengan nama ha ta'nits dan memberi nama tak maftuhah dengan nama tak ta'nits. Nah, ulama zaman dahulu di sini yaitu maksudnya para ulama Kufah ya. Ulama Ahlul Kufah memberi nama tak marbuto, tak marbuto itu dengan nama hak taknis. Enggak ada istilah tak marbuto. Yang ada istilah apa? Hak taknis atau tak taknis. Itu istilahnya. Yang mereka maksud dengan hak taknis adalah tak marbuto. Yang mereka maksud dengan tak taknis yaitu tak yang terbuka. Itu ya. Nah, jadi ketika mereka mengatakan ha ta'nis, maksudnya apa ha ta'nis? Tak marbuto maksudnya. Ketika mereka mengatakan tak ta'nis berarti tak yang terbuka itu. Tak maftuha. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan. Berkata Imam Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, ha ta'nis seperti rahmah ketika waqaf berhenti dari bacaan dibaca ha dan dibaca sambung atau wasol terlafadzkan tak. Dan ini pendapat ulama ahli Kufah. Menurut mereka huruf ha adalah asal huruf dan tak adalah badal atau pengganti dari ha ketika wasol atau menyambung bacaan. Berkata Imam Al-Malaki rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya para ulama ahli Kufah menyangka bahwa tak berasal dari hak dikarenakan ketika waqaf dibaca hak. Ini pendapat yang tidak benar karena waqaf adalah perkara yang dilakukan karena sebab tertentu atau arid dan bacaan dengan tak adalah asal maka tidak boleh berpaling dari asal melainkan dengan dalil atau bukti yang pasti. Naam, barakallahu fikum. Artinya pendapat yang kuat itu pendapat yang mengatakan bahwasanya apa? Tak marbuta itu adalah asal, bukan asalnya hak. Nah, itu ya. Meskipun ketika waqaf dibaca hak. Nah, kalau menurut ulama Ahlul Kufah, asal tak marbuta itu adalah hak. Sehingga mereka katakan hak taknis karena asalnya hak kata mereka. Nah, kenapa? Karena ketika diwakop bacaannya hak, ketika di waqaf bacaannya apa? Ha, gitu kan. Namun Al-Imam Al-Malaki membantah hal itu dengan apa? Dengan alasan yang kita baca barusan. Yaitu apa? Waqaf itu perkara arid, bukan perkara yang perkara inti dalam bacaan. Karena ada sebab tertentu waqaf kemudian menjadi ha. Nah, sehingga terjadi perbedaan pendapat memberi nama dalam pemberian nama hak ta'nis atau tak ta'nis, itu syaitnya. Pendapat yang kuat adalah tak marbuto, yang disebut dengan hak ta'nis adalah tak marbuto, bukan hak. Nah, lanjutan bacaan. Kalau yang sekarang yang ma'ruf, kalau dikatakan tak ta'nis, tak yang terbuka, kalau tak yang bulat bertitik disebut tak marbuto. Itu pendapat yang ma'ruf ya. Nah, di waktu sekarang ini. Nah, lanjutan. Wa qala hafizahullahu ta'ala b tempat-tempat tak ta'nits marbutah dan maftuhah. Satu, tak ta'nits marbutah. Tak ta'nits marbutah hanya ada pada isim, tidak ada pada fi'il maupun huruf. Di antaranya a nama wanita Khadijatun, Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu. Nah, ketika nama wanita itu bertak marbuto seperti yang dicontohkan di sini, Khadijah, Aisyah, Fatimah. Nah, maka di situ ada dua tanda ta'nis, ta'nis secara lafaz dan ta'nis secara makna, lafzi dan maknawi. Secara lafaz karena bertak marbuto, secara makna karena menunjukkan arti kepada wanita, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada nama laki-laki yang bertak ta'nis seperti Hamzatu, Tolhatu, itu kan? Kita katakan apa? Mu'anas bukan? Bukan. Dia itu mudzakkar, namun secara lafaz mu'anas. Mu'anas. Jadi mu'anasnya dari sisi satu sisi, dari sisi apa? Dari sisi lafaz saja. Dari sisi lafaz. Nah, diulang. Kalau nama wanita bertak marbuto, kita katakan mu'anasnya lafzi dan maknawi. Adapun kalau tak marbuto ini menunjukkan kepada mudzakkar seperti Hamzatu, Tolhatu, atau sifat khusus bagi mudzakkar seperti buhmatun, maka disebut mu'anas apa? Lafzi. Lafzi, mu'anas lafzi, yaitu secara lafad. Nah, lanjutan bacaan. B tak atau paling banyak dipakai untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'anas pada sifat seperti muslimun lelaki Islam, muslimatun wanita Islam, lohmun yang gemuk atau besar laki-laki, lohmatun yang besar atau gemuk perempuan. 6. Tak itu paling banyak dipakai untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'anas. Mudzakkar tanpa tak, kalau mu'anas bertak, gitu ya. Nah, pada apa? Pada sifat. Sifat, apa itu sifat yang dimaksud? Sifat dalam ilmu nahwu yang dimaksud adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabaha, sigha mubalagha, isim tafdhil, itu yang dimaksud dengan sifat. Nah, yang dicontohkan di sini muslimun untuk isim fa'il, muslimun muslimatun. Kalau isim maf'ulnya muslamun. Nah, atau kalau kita buat contoh yang lain, doribun, doribatun, madrubun, madrubatun. Nah, itu ya. Ada berapa? Isim fa'il, isim maf'ul, madrubun. Madrubun, madrubatun. Dohmun termasuk dari sifat musyabaha. Dohmun, dohmatun. Nah, farihun, farihatun. Hasanun, hasanatun. Itu sifat musyabaha. Nah, kalau isim tafdhil enggak masuk. Afdholu enggak, kita katakan afdholatun enggak. Afdholu mudzakkar, kalau mu'anasnya apa? Fudla. Enggak masuk di ta'anis, enggak masuk di situ. Kalau sigha mubalaghah masih masuk. Dorobun yang banyak memukul menjadi dorobatun. Itu ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, di situ ada catatan, catatan tak masuk pada sifat. Maksudnya isim fa'il seperti katibun dan katibatun. Katibun untuk mudzakkar, penulis, katibatun untuk perempuan, penulis perempuan. isim maf'ul maktubun dan maktubatun. Sifat musyabahah hasanun hasanatun. Sikam mubalaghah kadzabun kadzabatun. 6. Barakallahu fikum. Itu yang paling sering dipakai. Tak itu sering sekali dipakai untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'anas pada sifat, kecuali pada sifat-sifat berikut ini yang akan disebutkan. Pengecualian yaitu apa? Tanpa tak marbuto juga sifat tersebut berlaku untuk mu'anas. Silakan dibaca. Kecuali pada sifat yang berlaku untuk mudzakkar dan mu'anas, maka tidak diberi tak. Sifat-sifat tersebut antara lain, 1. Ikut wazan fa'ulun, artinya fa'ilun. Nah, wazannya fa'ulun, namun artinya fa'ilun. Karena di sana ada juga wazan fa'ulun, artinya maf'ulun. Jadi wazan fa'ulun ini memiliki dua arti. Ada yang memiliki arti fa'ilun, ada yang memiliki arti maf'ulun. Mengerti? Kalau yang memiliki arti fa'ilun, maka sama untuk mudzakkar dan mu'anas, tanpa dikasih tak, itu sama. Kalau yang memiliki arti maf'ulun, maka yang mudzakkar tanpa tak, yang mu'anas diberi tak. Nah, itu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Contoh, rajulun saburun, rajulun syakurun. Laki-laki yang penyabar, laki-laki yang bersyukur. Imra'atun saburun, imra'atun syakurun. Wanita yang penyabar, wanita yang bersyukur. Rajulun malulun wa imra'atun malulun. Laki-laki dan wanita yang malas. Kecuali kalau sifat tersebut memiliki arti mubalaghah atau arti lebih, maka diikuti oleh tak. Rajulun malulatun wa imra'atun malulatun. Laki-laki dan wanita yang sangat malas. 6. Barakallahu fikum. Yang pertama pada wazan fa'ul yang artinya fa'il. Wazan fa'ul yang artinya fa'il ini sama antara mudzakkar dan mu'anas, yaitu apa? Tidak perlu diberi tak ta'nis, tidak perlu diberi tak marbuto. 6. Rajulun saburun, imra'atun saburun. Tidak perlu untuk mengatakan imra'atun saburatun. Itu ya. 6. Rajulun malulun, imra'atun malulun. Nah, sama syahidnya. Tidak berlaku untuk dua-duanya, mudzakkar atau mu'anas. Kecuali kalau sifat tersebut memiliki arti mubalago, memiliki arti yang lebih. Kalau kita katakan rojulun malulun itu lelaki yang malas, kita ingin lelaki yang sangat malas, maka dikasih tak marbuto setelah itu. Dan tak marbuto di sini berlaku untuk mudzakkar dan juga mu'anas. Rojulun malulatun, ada tak marbuto enggak? Ada kan? Nah itu. Nah, jangan sampai dipahami ini kok sifatnya mu'anas padahal mausufnya mudzakkar. Beda kan? Nah, jawabannya apa? Tak marbuto di situ untuk mubalago, untuk mubalago. Nah, seperti pada sigha mubalago ketika ingin dibuat lebih lagi. Sigha mubalago sudah memiliki arti lebih. Seperti apa? Alamun. Alamun artinya yang banyak berilmu. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya alimun. Alimun yang berilmu. Kalau kita membuat lebih menjadi alamun. Kita ingin buat lebih lagi menjadi alamatun. Itu ya. Ini juga demikian. Malulun yang malas. Kita ingin lebihkan menjadi malulatun yang sangat malas. Rajulun malulatun wa imra'atun malulatun. 6. Lanjutan. 2. Ikut wazan. Nah, sebentar. Yang tadi yang fa'ulun memiliki arti, kalau fa'ulun bukan memiliki arti fa'il, maka diberi tak marbuto. Seperti apa? Seperti rakubun dan rakubatun. Rajulun rakubun, imra'atun rakubatun. Rajulun rakubun, laki-laki yang ditunggangi. Imra'atun rakubatun, wanita yang ditunggangi. Nah, atau yang dimaksud mungkin katakan ke hewan misalnya. Hewan apa yang mudzakkar? Jamalun ya. Jamalun rakubun. Wanita ya. Unta yang ditunggangi. Nakotun rakubatun. Unta yang ditunggangi. Nah itu. Ketika memiliki arti maf'ul, maka fa'ul itu diberi tak. 6. Diberi tak. Ketika memiliki arti fa'il, tidak diberi tak. Dari mana kita menentukan ini arti fa'il atau maf'ul? Sama'i. untuk menentukannya sama'i. Artinya kita mengikuti apa yang sudah diberlakukan oleh orang Arab. Kalau fa'ul ini artinya fa'il atau fa'ul ini artinya maf'ul. Sama'i ya, kembali ke sama'i. Lanjutan. Dua, ikut wazan mif'alun, mif'ilun, mif'alun. Nah, mengikuti wazan mif'alun, mif'ilun, mif'alun. Wazan-wazan ini wazan-wazan yang telah kita lewati di bab apa? Termasuk di bab sifat musabaha atau sigomobalago. Di ilmu tasrif kita, al-mumtik fi ilmu tasrif, pernah kita lewati. Nah, lanjutan. Contoh, rajulun mihdarun, rajulun mi'tirun, rajulun mighsyamun. Laki-laki yang banyak menyeloteh, atau laki-laki yang banyak suka berparfum, atau laki-laki berani pantang mundur. Nah, berarti ini dari sigo mubalago ya. Mif'alun, mif'ilun, mif'alun dari sigo mubalago. Karena diartikan banyak. Lelaki yang banyak menyeloteh. Itu apa? Yang untuk mihdar. Yang mi'tir untuk apa? Lelaki atau perempuan yang banyak berparfum. Miksham untuk yang berani. Maksudnya berani di sini tanpa perhitungan ya, bukan, sehingga dikatakan miksham. Lanjutan. Imro'atun mihdarun, imro'atun mi'tirun, imro'atun mighsyamun. Nah, sahihnya sama, mihdarun untuk laki-laki dan perempuan. Rajulun mihdarun, imro'atun mihdarun, bukan mihdarotun. Itu sahihnya. Artinya nah, wanita yang banyak menyeloteh, wanita yang suka berparfum, wanita berani atau pantang mundur. Naam. Barakallahu fikum. Wazan-wazan ini yang kita baca, yang kita sebutkan seperti mif'al, mif'il, mif'alun, terkadang ada taknya terkadang. Naam. Maksudnya bahasa secara asal kalau mengikuti wazan mif'al, mif'il, mif'il dan mif'al secara asal tidak perlu dikasih tak marbuto. Namun terkadang dikasih dan itu juga sudah sama'i. Seperti mengucap miskinun dan miskinatun. Miskinun itu apa? Artinya lelaki miskin. Bisa dipakai untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan, itu asalnya. Namun ternyata mereka memberikan tak marbuto pada perempuan, yaitu miskinun untuk laki-laki, miskinatun untuk perempuan. Seperti juga mereka katakan aduun, aduun dan aduwatun. Aduun untuk mudakar, aduwatun untuk mu'annas. Atau mikonun, rojulun mikonun, dan rojulun mikonatun. Nah, artinya apa? Ada beberapa sifat yang datang juga menggunakan tak. Padahal kaidahnya tanpa tak, namun ini jarang. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam kitab beliau al Kifayah, syarah Kifayah ya, atau syarah Syafiyah, nam dan ulama lainnya. Lanjutan. Tiga, ikut wazan fa'ilun artinya maf'ulun. Contoh kata atau kalimatnya rajulun qatilun, rajulun dzabihun. Laki-laki yang terbunuh atau laki-laki yang disembelih. Imro'atun qatilun, imro'atun dzabihun. Wanita yang terbunuh atau wanita yang disembelih. Nah, sa'idnya apa? Tanpa diberi tak marbuto pada mu'anas. Karena sifat ini berlaku untuk mudakar dan mu'anas. Nah, kecuali kalau mausubnya enggak disebutkan. Ini kalau kita bikin kalimat ja'a rajulun qatilun. Berarti apa? Apa i'rabnya? Ja'a fi'il madi, rajulun fa'il, qatilun sifat. Gitu kan? Ya. Nah, kalau mausub enggak disebutkan, maka dikasih tak marbuto. Seperti apa? Ja'at qatilatun. Ja'a qatilun. Ketika itu boleh diberi tak marbuto ketika mausub enggak disebutkan. Nah. Empat. Empat, pada wazan fa'ilun tertentu bersifat sama'i seperti dhamirun anisun. Contoh, rajulun anisun wa mar'atun anisun, sejaka tua dan perawan tua. Jamalun dhamirun wa naqatun dhamirun, unta jantan kurus dan unta betina kurus. Nah, yaitu pada wazan fa'il. Wazan fa'il namun ini bersifat sama'i, artinya yang sudah berlaku pada orang Arab. Nah, ya, lanjutan. Yang C. C. Tak jarang ditambahkan pada selain sifat atau isim jamid. Maksudnya tak ini jarang ditambahkan pada selain sifat, artinya apa? Tak terkadang ada pada isim jamid untuk membedakan mudzakkar dan mu'anas. Itu maksudnya ya. Maksudnya tak ini terkadang ada pada isim jamid untuk membedakan antara mudzakkar dan mu'anas, dan ini bersifat sama'i. Nah, kalau yang pada sifat tadi bersifat apa? Qiyasi. Artinya kapanpun kita mendapati sifat itu untuk mu'anas, kita kasih aja tak marbutoh. Itu sudah benar. Seperti misalkan kita dapati kata fatihun untuk laki-laki ya. Apa untuk perempuannya? Fatihatun. Maftuhun untuk laki-laki. Untuk perempuannya? Maftuhatun. Nah itu. Itu bersifat qiyasi. Yang penting dia itu sifat, maka bisa diberi tak marbutoh untuk membedakan dengan mudakarnya. Kecuali yang tadi yang disebutan, yang ikut wazan fa'ul artinya fa'il, yang ikut wazan mif'al, mif'il, mif'al, atau fa'il artinya maf'ul, kecuali untuk itu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang yang C ini untuk apa? Untuk penambahan tak pada selain sifat yang terjadi pada isim jamid. Namun ini jarang terjadi dan bersifat sama'i. Ya, lanjutan. Contoh? Contoh kata insanun, manusia atau orang laki-laki. Insanatun, manusia atau orang perempuan. Gulamun, anak muda laki-laki. Gulamatun, anak muda perempuan. Rajulun, laki-laki. Rajulatun, wanita yang memiliki sifat lelaki. Nah, contoh lain seperti imru'un dan imra'atun. Nah, imru'un untuk laki-laki, imra'atun untuk perempuan. Itu termasuk dari apa? Isim-isim jamid ya, bukan sifat. Nah, lanjutan. D. Tak sering ditambahkan untuk membedakan antara bentuk tunggal isim jenis dengan isim jenisnya. Seperti kata tamrun, kurma. Tamratun, sebiji kurma. Tamarun, buah-buahan. Tamarotun, satu biji buah. Samarotun, buah-buahan. Samarotun, satu biji buah. Nakhlun, pohon kurma. Nakhlatun, sebatang pohon kurma. Syajarotun, pepohonan. Syajarun, pepohonan. Syajarotun, sebatang pohon. Ya, sudah jelas, dilanjutkan. E. Tak jarang ada pada kebalikan kata-kata di atas, yaitu jarang ditambahkan untuk membedakan antara bentuk isim jenis dari mufradnya. Contoh, kamun, satu cendawan. Kamatun, banyak cendawan. Kamun wahidun, kamatun katsiratun. Nah, yang E ini kebalikan dari D, yang E kebalikan daripada D, gitu ya. Lanjutan. F. Tak terkadang ditambahkan untuk membedakan bentuk tunggal isim jenis dari isim jenis yang memiliki arti hasil produksi. Artinya hasil buatan manusia, buatan tangan manusia, meskipun manusia ini melakukannya dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah SWT. Ya. Contohnya labinun, batu bata. Labinatun, sebuah batu bata. Kolansun, peci. Kolan suwatun, sebuah peci atau tutup kepala. Nah, atau jarun, wadah minum seperti kendi atau yang semisalnya. Jarun dan jarotun, jarotunnya untuk sebuah kendi. Safinun, perahu. Safinatun, sebuah perahu. Nah, jarun, wadah air dari tembikar. Jarotun, sebuah wadah air dari tembikar. Nah, sudah jelas, lanjutan. G. Tak terkadang ada pada lafaz yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'anat, seperti rib'atun, laki-laki atau wanita yang berbadan sedang. Nah, ini berlaku sama untuk mudzakkar dan muannas ya. Kita katakan rajulun rib'atun imra'atun rib'atun. Nah. Lanjutan. Ha. Tak terkadang pada lafaz yang menjadi sifat khusus mudzakkar. Ada pada lafaz. Ha, terkadang ada pada lafaz yang menjadi sifat khusus mudzakkar. Seperti buhmatun pemberani, rojulun buhmatun laki-laki pemberani. Sifat khusus bagi mudzakkar enggak boleh antum mengucap Fatimatuh buhmatun atau Nisa albintuh buhmatun, enggak boleh. Karena sifat ini khusus untuk mudzakkar meskipun ada tak marbutonya. Nah, tak di situ seperti kita mengucap hamzatu. Muannas secara apa? Secara lafadz saja, secara lafzi. Nah. Lanjutan. Poin I, tak terkadang ditambahkan untuk arti mubalaghah. Seperti contohnya rajulun rawiyatun, laki-laki yang banyak meriwayatkan. Catatan lagi. Catatan lagi nomor. Ada catatan lagi dibaca ya? Oh, masih belum waktunya. Nomor 2 itu. Yang catatan lagi yang telah lewat nomor halaman 81 itu dibaca coba. Halaman 81. Catatan kaki 1 Mughni Labib Ibnu Hisyam yang nomor 2 apa? Berkata Al-Alamasoban. Berkata Al-Alamasoban rahimahullah menyebutkan perkataan pensyarah kitab At-Tashrih. Perbedaan antara tak ta'nits dan hak ta'nits yaitu tak ta'nits tidak bisa diganti menjadi hak ketika wakaf dan ditulis dalam bentuk tak terbuka. Adapun hak ta'nits maka ketika wakaf dibaca hak dan ditulis dalam bentuk tak marfutoh. Hasyiah Syaban ala Asmuni jilid 1 halaman 153. Saidnya Pak, Saidnya menguatkan perkataan ulama zaman dahulu yang mengatakan bahwa tak marbuta itu disebut dengan hak taknis gitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Mau dilanjutkan apa cukup? Tadi jamit itu maknanya apa ya, Dat ya? Jamit ya, itu jamit. Yang tidak terambil dari selainnya. Arti jamit yang tidak terambil dari selainnya. Kalau mustaq terambil dari selainnya atau disebut dengan kata dasar dan kata jadian. Kalau mustaq kata jadian. Kalau jamit kata dasar. Namun jamit ini sifatnya umum, ada yang berupa masdar, ada juga yang bukan masdar. Ada ismu ain, ismu dzat. Kalau yang menjadi rujukan isim jamit yang berupa masdar. Jadi rujukan maksudnya menjadi pembentuk asal bagi kata lainnya. Nah, pernah kita bahas di kitab apa? Al-Mu'tiq fi ilmi tasrif bab jamid isim jamid ya, tentang pembahasan isim jamid dan isim mustaq. Nah. Barakallahu fikum. Di sana akan dijelaskan lebih rinci, Kak. Silakan dibaca. Nah. Dan kapanpun antum ada waktu kosong, disempatkan untuk membaca pelajaran yang telah lewat seperti kitab Imla atau kitab Sorob kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita hafal kosa-kosa kata istilah-istilah yang ada di kitab yang kita pelajari, ketika kita masuki bab lain yang disebut dengan ringkas, kita udah paham. Seperti misalnya sekarang kita katakan isim jamid, ringkas kan? Yeah. Kita udah paham karena sudah pernah kita lewati. Begitu juga ketika kita membahas kitab Al-Jurumiyah Nahu, ada banyak istilah-istilah yang penyebutan secara ringkas atau bukan sekedar Jurumiyah, kepada kitab lainnya seperti kitab yang ditulis yang hampir selesai insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa menerbitkan. Nah, itu banyak istilah-istilah yang istilah-istilah ini sifatnya penyebutannya secara umum. Secara garis besar, tidak dirinci. Kenapa? Karena telah dirinci di kitab sebelumnya. Nah, jadi dibiasakan dibaca minimal kalau enggak hafal perincian antum hafal garis besarnya ketika disebutkan ini isim mufana, isim jamak mudzakkar salim, isim muannats salim, ini yang mulhaknya, antum sudah mengerti itu yang dimaksud karena pernah antum membaca dan mengerti. Ketika dibaca ini isim ma'rifat dan nakhiro, mubtada secara asal adalah ma'rifat dan khobar adalah nakhiro, antum sudah mengerti maksudnya pembahasan itu. Yang antum masih ingat kalau ma'rifat itu berupa isim dhamir, isim isyara, isim mausul, itu ya, dan isim-isim lain yang telah disebutkan. 6. Jadi penyebutannya nanti ringkas. Nah, kenapa banyak yang bingung dalam mempelajari nahu atau mempelajari kitab-kitab bahasa Arab lainnya? Karena ada beberapa kosakata yang penyebutannya ringkas, sementara belum mempelajari kosakata tersebut, sehingga di situ kebingungan. Ini ada banyak bahasa yang tidak dimengerti. Namun kalau kita jelaskannya panjang pembahasannya. Ketika kita mengatakan mubtada secara asal hukumnya ma'rifat, itu sulit mengerti. Kita jelaskan ma'rifat ya panjang banget pembahasan ma'rifat kan? Iya. Ya, artinya tidak selesai dalam waktu 1 menit 2 menit. Iya. Tidak sekedar itu, tapi harus beberapa menit. Bahkan bisa jadi beberapa kali pertemuan kalau benar-benar dirinci. Nah, karena itu silakan dibaca-baca ulang karena sangat bermanfaat ketika kita mendapatkan pembahasan berikutnya yang penyebutannya secara ringkas insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya lagi? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan dan informasi untuk pekan depan karena pekan-pekan liburan ya. Liburan ini sudah dimulai di ma'had kami, Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor Purwokerto 6 atau Banyumas 6, dan kita akan mengambil liburannya pada pekan depannya insyaallah. Artinya untuk hari Sabtu Ahad baik malam atau baik pagi ataupun malamnya libur untuk pekan depan. Tanggal berapa pekan depan Abu Sabtan? Pekan depan. Iya, dibuka kalendernya. Iya. Libur pada pekan depan yaitu tanggal Sabtu Ahad tanggal berapa? Sabtu Ahad tanggal 13-14. 13-14 iya. November ya. November. Untuk 13-14 November baik malam yang pada Isya ataupun yang pada yang pagi libur. 6. Kemudian nanti malam kita masih ada Al-Jurumiyah dan malam Selasa, malam Rabu besok yang pelajaran santri yang sempat berhenti karena tes itu. 6. Ada sebagian santri yang telah selesai tesnya sehingga kemungkinan kita akan mengadakan Al-Mumti' Asorob lagi dilanjutkan pada malam Selasa, malam Rabu besok insyaallah. Karena sebagian santri sudah selesai tesnya dan mereka enggak pulang, ingin melanjutkan kembali sorob tersebut, dan harapannya ketika sorob jilid 1 itu selesai masuk jilid 2, nanti jilid 2 nya digabung antara pelajaran santri dan pelajaran warga atau pelajaran kita yang sempat terhenti ya, yang sempat terhenti di bab 2. Nah, dan waktunya nanti akan berubah, nanti akan diumumkan perubahannya. Sementara untuk sorob santri, pelajaran santri dilanjutkan pada besok lusa malam yaitu malam Selasa, malam Rabu. 6. Yaitu yang informasi yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.